Mandi kalu buat mandalian, mandi kalu buat mandalian. Udang disangko tali-tali, udang disangko tali-tali. Denai menyanyi say bukan orang berado bakawan malam jupara saya jadi aku. sanjo dari pandangan hari. Lambe laun sagalo tabia malape diri, dekarano udah lain memuji janji. Sambut jo caramu, kini janji udahlah denai tarimu, sampai jo angan di hati. Salamu nyolah handaknya, cinta kasih kasih ya kita tuaikan. Terima kasih.